السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله عزكم الله. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih melanjutkan penjelasan daripada masalah tsaniyah wal khamsun. Masalah yang ke-52. Ya, yakni bahwasanya ahli jahiliyah mereka menafikan hikmah daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Hakim dan di antara sifatnya adalah Al-Hikmah dan Allah Subhanahu wa taala Ahkamul Hakimin. Hikmah dalam perintah dan hikmah dalam ciptaan. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencipta apapun di dunia ini melainkan semuanya berdasarkan hikmah. Tidak ada suatu pun yang dicipta sia-sia. Dan di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat, perintah-perintah dan larangan-larangan, maka semua syariat tersebut penuh dengan hikmah. Berkata Syekh Soleh Fauzan berikutnya, Wallahu jalla wa ala hakimun fi khalqih wa hakimun fi amrih wa nahih wa tasri'ih. Allah jalla wa ala maha hikmah dalam penciptaan, maha hikmah dalam perintah dan larangan, dan dalam pensyariatan. La yanha an syai'in illa wa fihi madharrah. Tidaklah melarang dari sesuatu melainkan pada larangan tersebut, pada sesuatu yang dilarang tersebut terdapat padanya madharat. Khalisah aw rajihah. Apakah madharat yang bersifat murni total tidak ada kebaikan sama sekali padanya, ataukah madharat yang bersifat rajih, madharat yang lebih besar? Mungkin pada sesuatu yang dilarang itu ada kemaslahatan, tetapi maslahatnya tersebut dibanding dengan kerusakan tidak ada nilainya. Kerusakannya lebih besar sehingga dilarang. Wala ya'muru illa wa fi maslahah. Dan tidak pula melarang dari sesuatu kecuali pada larangan tersebut terdapat maslahat. Khalisah aw rajihah. Apakah maslahat murni tidak ada madharatnya sama sekali, ataukah maslahat yang lebih besar? Dan ini merupakan kaidah yang mencakup segala perkara dalam syariat. Tidak ada yang keluar daripada kaidah ini sedikit pun dari perkara-perkara syariat. Bahwa agama ini terbangun di atas masalih, kemaslahatan, imma khalisah wa imma rajihah, dan darul mafasid, imma salihah, imma khalisah wa imma rajihah. Sehingga segala perkara yang diatur padanya pasti akan membawa kepada kemaslahatan diniyah, duniawiyah dan ukhrawiyah. Setiap perkara yang dilarang pasti terkandung padanya madarat diniyah, duniawiyah ataupun ukhrawiyah. Ikhwat fillah izzakumullah, masalih ataupun manfaat, kemaslahatan ataupun kemanfaatan yang diinginkan oleh syariat terhadap hamba-hambanya, ini dalam 5 perkara. Dalam rangka menjaga agama ataupun menjaga jiwa ataupun menjaga akal ataupun menjaga nasab dan menjaga harta, ini yang diistilahkan dengan ad-daruriyatul khams, 5 pokok perkara yang daruri. Sehingga di sana ada perintah dan ada larangan. Dalam rangka menjaga agama misalnya, diperintahkan tauhid dan dilarang daripada kesyirikan. Disyariatkan jihad dan memerangi orang-orang yang murtad. Ini dalam rangka menjaga agama. Dalam rangka menjaga daripada jiwa, nyawa, diperintahkan adanya qisas bagi orang-orang yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Orang takut dan ngeri melihat orang membunuh ganti dibunuh. Ngeri. Kelihatan kok seperti tidak manusiawi. Apa bedanya kita dengan si pembunuh kalau kita juga membunuhnya? Akal tidak sampai. Akal-akal manusia yang sangat pendek tidak sampai untuk melihat awaqib, kesudahan yang baik daripada syariat tersebut. Terbukti sangat efektif syariat Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya wajib untuk menjalankannya. Dan kalau kita mungkin berita ya, dengar berita kematian atau pembunuhan, dan kita sedikit sempatkan membaca komentar-komentar daripada netizen misalnya, mereka berkomentar ya pantasnya dibunuh juga itu dengan bahasa selain kisos, harusnya dibunuh hukum mati. Bahkan ada yang mengatakan dengan bahasa-bahasa yang lebih ngeri daripada syariat, bahasa-bahasa yang lebih ngeri, dalam artian mereka mungkin dibakar saja, dilempar ke jurang, dan seterusnya. Sedangkan syariat hakim dalam perkara ini. Orang membunuh itu, itu pun dalam kasus pembunuhan yang sifatnya sengaja, tidak kepada setiap kasus pembunuhan. Pembunuhan yang tidak sengaja tidak akan dibawa kepada makna kisos, tetapi membayar diat. Dan diatnya juga bukan suatu yang ringan, 100 ekor unta. Jadi nilai daripada nyawa begitu sangat dihargai di dalam Islam, terkhusus muslimin. Sehingga orang akan betul-betul sangat berhati-hati dalam perkara ini. Kalau mau membunuh dengan sengaja, saya nanti juga akan mati. Sehingga Allah menyatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada saat qisas itu terdapat kehidupan bagi kalian. Jadi bayangannya itu jangan kemudian wah qisas hukum mati. Jangan. Itu pikiran yang sangat pendek. Justru dalam rangka menjaga jiwa disyariatkan qisas. Dan diharamkan membunuh. Baik membunuh diri sendiri, ini bunuh diri, ancamannya sangat mengerikan. Ya. Ataupun membunuh pihak yang lain yang diharamkan untuk dibunuh. Baik muslimin ataupun kafir, mu'ahad, musta'man ataupun dhimmi. Itulah syariat yang maha bijak. Untuk kemaslahatan akal datang perintah diharamkannya khamr untuk memelihara ibadah akal. Dan ditetapkan hukum had pada pelakunya, orang yang minum khamr. Ketahuan melakukan hal tersebut dicambuk antara 40 sampai 80 kali sesuai dengan istihadnya hakim. Mengulang lagi, cambuk lagi, akan membuat gentar pelaku-pelaku kemaksiatan. Dan untuk menjaga kemaslahatan daripada kehormatan nasab, di sana diperintahkan zuwat, akdun nikah as-sahih, akad nikah yang sah. Dilarang daripada zina, liwat, LGBT. Ini demi kemaslahatan umat manusia, juga untuk kemaslahatan harta. Diperintahkan untuk bekerja, dilarang ataupun dibenci sangat, dilarang dengan keras, meminta-minta, apalagi sampai pada taraf merampok, mencuri, jambret, begal. Dilarang daripada memakan harta manusia dengan cara yang batil. Demikian pula diatur muamalah-muamalah syariah, ahkamul buyu' di dalam Islam. Segala perkara yang akan membawa kepada kerusakan hubungan antar sesama muslimin diharamkan. Dalam perdagangan sudah ditawar sama saudaranya, tidak boleh seseorang kemudian menawarnya. Sampai selesai transaksi tersebut, diharamkan daripada riba, diharamkan daripada qorab, diharamkan judi dan sebagainya. Itu semua dalam rangka memelihara harta. Dan terkadang satu perintah ataupun satu larangan itu mengandung makna sekian daripada daruriyat, tidak hanya satu. Khamar misalnya, itu dalam rangka menjaga agama juga. Di samping menjaga akal, menjaga agama, juga menjaga harta, karena dialokasikan bukan pada tempatnya. Dan juga menjaga kehormatan. Orang yang minum minuman keras, jatuh kehormatannya, walaupun dia sebelumnya adalah seorang yang ditokohkan di masyarakatnya. Kemudian dia minum minuman keras dan mabuk, kemudian sempoyongan di jalanan, bagaimana kira-kira? Diwajibkannya sholat itu tidak hanya kemaslahatan agama saja, juga kemaslahatan jiwa. Karena seseorang dengan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terjaga dari berbagai macam perbuatan keji dan mungkar. Dan seterusnya. Itu sifat daripada syariat. Perkara-perkara yang membawa kepada hajah tidak mungkin diharamkan, kecuali akan membawa kepada dampak-dampak kerusakan. Maka al-bai' wal-uqud, jual beli, transaksi-transaksi, selama dibangun di atas keadilan, taradhi, ya, dan tidak ada unsur-unsur yang terlarang padanya, maka disyariatkan. Adapun akad-akad yang atau transaksi-transaksi yang rusak, seperti tekan kepadanya ghoror, riba dan semisalnya, ada penipuan-penipuan, maka ya tentunya itu diharamkan karena kezaliman sifatnya. Sedangkan manusia tidak butuh kepada itu. Demikian pula segala macam makanan dan minuman dan pakaian itu semua secara asal hukumnya mubah, karena emang hajat. Dan terkandung padanya maslahat dan manfaat. Hajat manusia kepadanya dan maslahatnya besar. Dan tidak ada kerusakan. Maka di saat ada kerusakan pada makanan ataupun pada minuman diharamkan. Sehingga orang mengatakan ini makanan haram, dia harus mendatangkan dalil. Sedangkan orang mengatakan ini halal, tidak perlu mendatangkan dalil. Kenapa? Karena itu adalah perkara yang memang asal. Ada makanan baru, tidak jelas ini hukumnya apa, kita katakan halal. Ada minuman baru, ini hukumnya kita tidak jelas, belum tahu, karena sebelumnya belum pernah ada seperti ini, kita katakan halal. Asalnya demikian. Sampai datang kepada kita kejelasan perkara dengan kesamaan ilah, kesamaan sebab, membawa kepada dampak-dampak kerusakan, baru bisa dikiaskan, dianalogikan kepada perkara yang lain yang datang padanya dari ini. Yang ada pakaian model seperti ini kita katakan halal, silahkan dipakai selama itu tidak membuka aurat, tidak tersambung dengan kufar, bukan pakaian-pakaian ahlul fusaq, orang-orang fasik dan semisalnya. Maka ini semua menunjukkan akan maha hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan, "Wa idza ta'ammalta al-hikmah al-bahirah fi hadha ad-din al-qawim wal millatil hanifiyyah was syari'atil muhammadiyyah allati la tanalu al-ibaratu kamalaha." Jika aku perhatikan dengan seksama hikmah yang luar biasa pada agama yang mulia ini, agama yang lurus ini, syariat Muhammad ini, yang sesuatu yang ungkapan-ungkapan kita tidak akan mampu untuk menjangkau daripada kesempurnaannya. Wala yudrikul wasfu husnaha, dan penggambaran tidak akan mampu untuk meraih sebetapa sangat bagusnya syariat tersebut. Wala taqtarifu uqulul uqala law istama'at wa kanat 'ala akmal aqli rajulin wahidin minhum fawqaha. Dan tidak akan mungkin untuk bisa mengajukan satu usul seandainya seluruh orang-orang yang berakal, seluruh manusia kemudian berada pada keadaan akalnya sesempurna-sempurna akal pada manusia. Yang paling sempurnanya, paling cerdasnya, dan seluruh manusia berada di atas akal ini semuanya, mereka berkumpul untuk membuat satu syariat dan mengusulkannya, tidak akan bisa mencapai kepada apa yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu untuk bisa menyamai, apalagi melebihi. Wa hasbal uqul al-kamilatil fadilah an adrokat husnaha, dan cukuplah, itu sudah sangat luar biasa kalau akal orang-orang yang mulia, orang-orang yang cerdas dan memang akalnya sempurna, mampu meraih daripada kesempurnaan syariat ini, mampu untuk memahami, mampu untuk bisa melihat alangkah begitu sangat sempurnanya syariat ini. Karena memang tidak setiap akal manusia mampu. Orang yang mampu untuk meraih dan menjangkau, ya, dan melihat gambaran kesempurnaan syariat itu adalah akal-akal ulul albab, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat daripada syariat. Walau lam yati rasul bi burhan 'alaiha la kafa biha burhanan wa syahidan 'ala anna min 'indillah. Seandainya saja rasul beliau tidak membawa berbagai macam bukti kebenaran beliau sebagai seorang rasul, tidak ada mukjizat sama sekali katakanlah, maka cukup dengan adanya syariat yang beliau bawa ini sebagai bukti bahwa itu pasti datangnya dari si Allah Subhanahu wa taala. Wa kulli syai' wa kullu syai'in lillah bi kamalil ilm. Semuanya mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna ilmunya, wa kamalil hikmah maha sempurna hikmahnya, wasa'atir rahmah, maha luas rahmatnya, wal bir wal ihsan, wal ihata bil ghaib wal syahadah, maha sempurna kebaikannya terhadap seluruh daripada hambanya, maha mengetahui segala perkara yang ghaib ataupun yang syahadah, yang tampak ataupun yang tersembunyi, perkara-perkara yang akan terjadi setelahnya nanti, ini perkara-perkara yang tidak tampak yang akan terjadi. Al-ilm bil mabadi' wal alaqib, mengetahui permulaan dan kesudahan. Kalau seseorang ya mampu mengetahui permulaan untuk kesudahannya, dia hanya menerka, bisa benar bisa tidak, tetapi Allah tidak. Allah mengetahui permulaan dan kesudahannya. Kalau seperti ini bagaimana nanti kesudahannya? Allah mengetahui. Wa anna min a'dhami ni'amillahi allati an'ama biha 'ala 'ibadihi. Dan bahwasanya syariat ini yang penuh dengan hikmah ini sebesar-besar daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Akan tetapi alangkah sangat sedikitnya manusia yang memahaminya. Wallahu musta'an. Sehingga manusia hidup di masa modern sekarang ini, akan tetapi uquluhum aktsaruhum wa aghlabuhum, akal-akal mereka mayoritasnya masih berada di masa jahiliyah. Akal mereka itu masih tertinggal jauh di belakang. Di saat mereka tidak mampu memahami daripada hikmah syariah, sehingga mereka meninggalkannya. Satu syariat yang bisa up to date, senantiasa relevan dalam setiap masa dan zaman. Tidak ada syariat Al-Quran. Syariat yang dibuat oleh manusia akan mengalami setiap saat, setiap waktu perubahan-perubahan. Diperbaiki ini, diperbaiki itu, ya, direvisi ini, direvisi yang situ. Ada yang dimansuh, ya, istilahnya dibatalkan, dibuang, ya, dan seterusnya. Tidak dengan Al-Quran, tidak dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada ucapan saya di sini. Wa min hikmatihi subhanahu wa ta'ala annahu yuhasibul khalaik. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memperhitungkan nanti apa yang dilakukan dan diperbuat oleh makhluk semuanya. Mencatatnya. Fa yujazil muhsin bi ihsani wa yujazil musi bi isaati. Orang yang buat baik akan diberi kebaikan, orang yang berbuat jelek akan diberi kejelekan, akan dibalasi setimpal dengan apa yang dikerjakan masing-masing. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan bagi kebaikan ya tentunya kebaikan yang serupa. Wala yatrukun nas biduni jazaa'. Kulun ya'mal kuma la yujazaa'. Dan tidak membiarkan manusia dengan tanpa balasan. Mereka masing-masingnya berbuat kemudian tidak ada balasannya. Hada yukhalifu hikmah. Ini tentunya sangat bertentangan dengan hikmah. Walihada yaqulu jalla wa ala, dan karena Allah taala menyatakan wa ma khalaqna as-samaa'a wal ardha wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya sia-sia. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqna as-samaa'a wal ardha wa ma bainahuma batila. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi itu batil. Langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dzalika dzunnul ladzina kafaru. Itulah prasangka orang-orang kafir. Fa wailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka sungguh celaka orang-orang kafir tersebut, terancam dengan neraka. Wa yaqul jalla wa ala rabb dan ala alladziina yunkiruna al-ba'ts. Dan Allah juga menyatakan mengingkari orang-orang yang mengingkari daripada, yang membantah orang-orang yang mengingkari daripada hari kebangkitan. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'adzaba wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami ciptakan kalian itu sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ayat sabul insana ayatul kasuda. Apakah manusia menyangka dicipta begitu saja? Ya, ini tanpa diperintah, tanpa dilarang. La yu'mar wa la yunha wa la ijaza. Dan tanpa diberi balasan. Wa ahlul jahiliyah yungkiruna hikmatullah subhanahu wa ta'ala fi khalqihi wa amri. Ahlul jahiliyah, mereka mengingkari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala pada ciptaannya dan pada perintah-perintahnya. Perintah-perintah di sini maksudnya syariatnya. Wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah, adapun Mu'tazilah dan Asy'ariyah, yanfuna hikmah fi af'alillah subhanahu wa ta'ala. Mereka menafikan hikmah dari perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'tazilah dan Asy'ariyah mereka menafikan daripada hikmah dalam perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Fal Asy'ariyah yaqulun, Asy'ariyah mereka mengatakan Allah la yaf'al hikmah. Allah tidak melakukan sesuatu karena hikmah. Wa innama yaf'al masyi'ah mujarradah faqat. Hanya sebatas karena kehendak saja. La li hikmah. Perbuatan Allah tidak disandarkan pada hikmah. Kenapa? Li'anna hikmah ma'naha annahu ya'mal ghadin. Karena menurut anggapan mereka, dan kebanyakan daripada Asy'ariyah adalah tokoh-tokoh ahlul kalam, tokoh-tokoh daripada ahlul kalam, falasifah, orang-orang ahli filsafat. Dengan filsafat yang mereka mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta sesuatu dengan adanya hikmah, artinya ada tujuan. Kalau Allah menciptakan sesuatu dengan tujuan, kalau Allah itu memiliki tujuan, berarti menunjukkan Allah itu tidak sempurna. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatu dengan satu tujuan, sesuatu yang sudah sempurna tidaklah dibutuhkan yang namanya tujuan. Sehingga mereka menyatakan wallahu munazzah 'anil aqrab. Allah Subhanahu wa ta'ala tersucikan dari berbagai macam tujuan-tujuan. Karena hikmah tu'athir 'alaihi. Karena hikmah itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mempengaruhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yakunu khalaqahum min ajli hadhihi al-'illah. Sehingga Allah mencipta untuk tujuan ini. Ini cara berpikir ahli filsafat. Wallahu jalla wa ala yaf'al ma yasha bi mujarradil masyi'ah wal iradah faqat. Sehingga mereka mengatakan Allah azza wa jalla melakukan segala sesuatu itu ya sekedar Allah ingin melakukan. Ya. Sekedar iradah masyi'ah faqat. Ingin melakukan. Innallaha yaf'alu ma yurid. Allah berbuat apa yang Dia mau. Seolah-olah seperti itu. Ayat memang betul memang. Ya. Ayat yang mereka pakai. Allah berbuat apa yang Allah mau. Tetapi untuk kemudian mengatakan tidak ada hikmah. Nah, ini namanya su'ul adab yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyatakan la li hikmah, bukan untuk hikmah, tetapi semata masyiah. Fa yanfuna hikmah fi af'alillah wa fi syar'ih, mereka menafikan hikmah pada perbuatan Allah dan pada syariat Allah. Tanjihan lillah fi zamihi. Dalam rangka mensucikan Allah menurut anggapan akal mereka. Mensucikan Allah dari apa? Adil aqrab, dari tujuan-tujuan. Yang kalau ada tujuan berarti menunjukkan tidak adanya kesempurnaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li hadza yaqulun yajuz an ya'murullah bil kufr wal fisq wal ma'asi. Dan karenanya mereka sampai pada taraf mengatakan, dari ini ucapan ahli filsafat betul-betul. Yajuz an ya'murullah bil kufr wal fisq wal ma'asi. Boleh bagi Allah untuk memerintahkan kekufuran. Boleh bagi Allah untuk memerintahkan kefasikan, kemaksiatan. Dan boleh bagi Allah an yanha 'anil ta'ah wa 'an iqamati shalah wa 'an silatil arham wa 'an fi'lil khairat. Boleh. Kalau bicara boleh, maka boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala yang al-mayurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Melarang daripada ketaatan dan itu kemudian dibalasi dengan kebaikan misalnya. Melarang daripada ketaatan, melarang daripada sholat, melarang daripada silaturahim, melarang daripada perbuatan baik. Dan mendapatkan pahala dari itu. Boleh. Menurut akal mereka. Wallahul musta'an. Karena mereka tidak mempercayai adanya hikmah tadi. Sekedar itu adalah perintah. Karena Allah memerintahkan demikian yang kita jalankan. Ya kebetulan perintahnya adalah baik-baik semua. Kalau Allah memerintahkan yang buruk, kita jalankan, kita mendapat pahala. Karena Allah tidak butuh kepada ghorob, aghrob, tujuan-tujuan, hikmah dan sebagainya. Li'anna hadha raji'i masyiati. Karena semuanya kembalinya hanya kepada masyiat, kepada kehendak. Fayajuz an ya'mur bisyarr wa yanha 'anil khair li'annahu yaf'al ma yasha. Maka boleh bagi Allah memerintahkan kejelekan, melarang daripada kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Dia mau. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Sampai pada taraf yang sedemikian rusaknya. Ya. Ambil kalam, ambil filsafat dalam memuja akal-akal mereka. Ada pun ahlu sunnah bagaimana? Nah, kululah kita katakan pada mereka, kata Syekh. Naam, iya betul. Yaf'al ma yasha subhana. Allah memang berbuat apa yang dikehendakinya. Lakinnahu la yaf'al syai'an illa li hikmah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan sesuatu kecuali karena hikmah. Dalil satu, kalimat dari Rabbul Alamin, innallaha yaf'al ma yasha. Innallaha yaf'al ma yurid. Betul, ya kan? Tapi dalil yang lain kalian tinggalkan. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Kalian tinggalkan ini. Ahasibana ayat ayyaqulu ayutraku ayyaqulu amanna wa la yuftanu? Kalian tinggalkan ini. Demikian pula ayat-ayat yang tadi telah disebutkan sebagiannya, ya. Ahasibul ayat sabul insan ayutraka sudah? Kalian tinggalkan ini. Dan dalil-dalil yang lainnya, ya, kalian kesampingkan dan kalian lempar ke belakang. Wallahu musta'an. Wa yaqulun yajuz an yudkhilillah al-kafira jannah. Dan mereka juga sampai pada taraf mengatakan dengan akal mereka, boleh bagi Allah untuk memasukkan orang kafir ke dalam surga. Wa yudkhil al-mu'min at-taqi an-nar. Dan boleh bagi Allah untuk memasukkan seorang mukmin yang bertakwa ke dalam neraka. Karena hada raji ilai, karena semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tuhkimul ilal, maka illah itu tidak bisa mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Itu anggapannya, anggapan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tersucikan dari yang namanya aghrab. Bayangkan, mereka dalam perkara ini ya, tidak mensucikan Allah dari sisi perkara-perkara yang Allah sucikan. Dalam artian di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi. Karena anggapan mereka perkara-perkara tersebut ya bertentangan dengan akal. Tetapi sesuatu yang Allah sendiri tidak mensucikan dirinya dari itu, dalam artian Al-Aghrab mana Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam Al-Quran ya tersucikan dari aghrab misalnya, tujuan, atau dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada dari mereka yang mengada-adakan sendiri. Dan istilah-istilah lain yang banyak sekali ya mereka sebutkan. Allah Subhanahu wa taala munazzah 'anil jihad. Allah itu tersucikan dari yang namanya arah. Enggak boleh Allah itu disebut berada di satu tempat. Kenapa? Kalau Allah berada di satu tempat sehingga tempat yang lain itu kosong dari Allah. Berarti Allah masih terliputi oleh makhluknya. Maka dengan itu Allah tidak maha besar. Kalau Allah itu berada di satu arah. Ini kan akal-akalan saja. Ya. Akal-akalan saja. Dan telah banyak bantahan-bantahan dari para ulama terkait dengan masalah ini. Sehingga mereka ya, tidak percaya kalau Allah Subhanahu wa taala di atas ars. Tidak percaya kalau Allah di atas ars. Lantas bagaimana dalam Al-Quran dinyatakan Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah istiwa di atas ars. Istiwa itu maksudnya adalah Allah menguasai ars, bukan berada di atasnya. Bukan menolak ayat, tetapi menyimpangkan maknanya, membawa kepada makna yang lainnya, yang sama sekali, ya, tentunya tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Bahkan yang aneh lagi, mereka mengkafirkan ahlu sunnah yang meyakini Allah di atas ars. Mereka tuduh sebagai mujassimah, orang-orang ini orang-orang yang mujizina, menjisemkan Allah. Allah berarti memiliki jisem, karena Allah menempati satu tempat berarti Allah memiliki jisem. Jisem itu artinya jasad, badan. Dan bahasa-bahasa yang lain. Kalimat mujazima ini juga perkara yang baru di dalam adab. Tidak ada di dalam madhab salaf. Sehingga dibantah oleh para ulama. Ya, dibantah oleh para ulama terkait dengan akidah-akidah yang seperti ini. Wallahul musta'an. Wa naqul, kita katakan, hadza kalam batil, la yaliqu bi hikmatillah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan batil, ya Allah subhanahu wa ta'ala boleh bagi Allah, dalam artian mungkin saja Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan orang kafir ke dalam surga. Mungkin saja bagi Allah memasukkan mukmin tadi ke dalam neraka. Ini kalam batil, ucapan ini batil. Kenapa? La yaliqu bi hikmatillah subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas untuk hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menafikannya. Fallah jalla wa ala yaqul, Allah jalla wa ala mengatakan, Anna ja'alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ardh. Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal salih seperti orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi? Anna ja'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami menjadikan orang yang bertakwa sama dengan orang fajir? Dalam surat Shad ayat 28. Wa yaqul, juga Allah menyatakan, am hasibal ladina jatarafu sayyi'at an naj'alahum kal ladina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yaqulun. Apakah mereka, orang-orang yang berbuat jelek itu, mereka menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh ya, dalam hidup dan mati mereka? Alangkah sangat buruk sekali apa yang mereka tetapkan itu. Tidak akan sama dan tidak akan diperlakukan demikian. Masing-masing akan diberi balasan sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Falladzina qalu hadzal maqala wasafullahu bis-su' wal jawr. Maka orang-orang yang mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini, mereka telah mensifati Allah dengan sifat-sifat jelek dan jahat. Allah itu digambarkan dengan sesuatu yang sangat buruk. Ta'ala'an dari maksudnya Allah dan hati dari sifat-sifat tersebut. Fahada huwa madhab ahli jahiliyah wa nufatil hikmah minal asyairu wa nahihim. Nas'alullah al-afiyah wa nafkafi ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.